mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi At-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-275 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan, maka janganlah seorang lelaki mukmin membenci wanita mukminah, janganlah seorang suami membenci istrinya, in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar, nah, jika dia tidak menyukai satu perilaku dari istrinya, maka sungguh banyak perilaku istrinya yang dia cocoki dan dia sukai, radiya minha akhar atau radiya minha ghairahu. Di sini diriatkan oleh Muslim, la yafraq artinya la yubghi, tidak membenci. Yafraq artinya membenci. Penjelasannya di sini Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan hadis yang dikutip dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yafraq mu'minun mu'minatan, janganlah seorang suami membenci dan memusuhi istrinya sendiri. Yakni artinya janganlah orang yang beriman membenci wanita yang beriman, kazaujatihi matalan, misalnya adalah istrinya sendiri. Jangan memusuhinya, jangan membencinya jika dia lihat muncul dari istrinya satu akhlak, perilaku dan sikap yang tidak dia sukai. Karena seorang muslim wajib menegakkan keadilan dan wajib memperhatikan orang yang dia berinteraksi dengannya, orang yang berhubungan dengannya, hendaklah diperhatikan dan disikapi sesuai dengan kondisinya. Dan adil dalam bersikap bentuknya adalah menimbang antara sisi negatif dan sisi positif sebelum membuat kesimpulan. Lantas setelah menimbang, mengcompare, membandingkan sisi negatif dan positif, kemudian melihat dan memperhatikan mana yang paling banyak dan mana yang paling besar ya, dampaknya. Lantas dimenangkanlah yang paling banyak dan yang paling besar pengaruhnya. Inilah cara membuat kesimpulan yang adil. Maka sebelum membuat kesimpulan, sebelum memutuskan, perhatikan sisi-sisi positif dan sisi-sisi negatif, mana yang lebih dominan, maka itulah hasil kesimpulannya. Maka kesimpulan dilihat dengan memperhatikan faktor dan sisi aspek yang lebih besar dan yang lebih besar pengaruhnya dan yang lebih banyak kasusnya. Kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, ya ayyalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan ikhlas karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, menjadi saksi dan memberikan penilaian, karena tugas saksi memberikan penilaian secara adil. Janganlah kebencian terhadap satu pihak mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Artinya di antara pesan ayat ini, Al-Maidah ayat yang ke-8, janganlah rasa benci kepada seseorang dan pihak tertentu mendorong kalian ala adamil adli, untuk bersikap yang tidak adil. Maka bersikaplah adil meskipun kepada orang yang dibenci. Di antara bentuknya adalah bersikap objektif. Jika yang dilakukan dan diucapkan oleh orang yang dibenci itu baik, maka katakan kalau itu baik. Jangan karena tidak suka dengan si A maka lantas punya hukum general semua yang dilakukan adalah jelek, semua yang dia lakukan oleh A itu salah, padahal realitanya ini tidak jelek dan ini baik dan ini tidak salah. Dan contoh bersikap adil, contoh yang lainnya di hadis tatkala Nabi mengutus Abdullah bin Rawahah, diutus sebagai petugas zakat mendatangi Khaibar, mendatangi penduduk Khaibar untuk melakukan taksiran hasil panen kurma dalam rangka untuk diambil zakatnya. Maka Nabi ini berarti kejadian setelah, berarti ini kejadian setelah perang Khaibar. Perang Khaibar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Dan Khaibar adalah isinya adalah penduduk Yahudi. Setelah mereka kalah perang, dan perlu diketahui Khaibar itu satu kampung namun terdiri dari berbagai macam benteng. Ada 8 benteng yang kuat. Maka tidaklah dikatakan mengalahkan Khaibar, menaklukkan Khaibar kecuali setelah menaklukkan semua benteng-benteng tersebut. Dan Khaibar adalah daerah pertanian, subur dengan daerah pertanian yang subur, terkenal sebagai penghasil kurma sejak zaman Nabi sampai hari ini. Maka setelah orang-orang Yahudi ini kalah perang dengan Nabi, maka tanah Khaibar itu dibagi-bagi kepada tentara-tentara kaum muslimin. Dibagi-bagi di antara tentara kaum muslimin. Maka ini ada yang ini jatahnya si A, si B, dan Nabi punya jatah di tanah Khaibar ini. Namun posisi Khaibar cukup jauh dari Madinah. Setelah kalah perang, kemudian tanah dibagi secara umum, pemilik yang lama, orang Yahudi yang semula menjadi pemiliknya, itu tetap dipersilahkan untuk mengelola. Melanjutkan untuk mengelola kebun kurma yang ada. Namun pemiliknya, status pemiliknya sudah kaum muslimin. Misalnya Nabi kemudian membuat aturan main, membuat ketentuan dengan mereka, ya, kalian yang tetap mengelola tanahnya Nabi di Khaibar, nanti hasil panennya separuh-separuh. Separuh untuk Nabi selaku pemilik, kemudian separuhnya lagi untuk orang Yahudi yang dulunya adalah pemilik tanah tersebut selaku pengelola. sehingga biaya pengelolaan itu diserahkan kepada mereka. Diserahkan kepada mereka biaya perawatan, pengelolaan kebun kurma diserahkan kepada mereka. Nanti ya dari ya yang jelas hasil panennya separuh-separuh, dan dari separuh tersebut diantaranya untuk biaya pengelolaan. Ya, untuk yang jatahnya pengelola, separuh tersebut include jatah pengelola dan biaya pengelolaan, separuhnya untuk pemilik. Dan perlu diketahui bahasanya dengan ini diantara perang Khaybar dan dampaknya dan kepemilikan para sahabat terhadap kebun-kebun Khaybar ini yang menyebabkan ekonomi Madinah, ekonomi para sahabat itu naik. Maka sebelum Khaybar keadaan para sahabat itu banyak sekali yang ngenes, yang susah, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi membaik itu di antara faktornya adalah setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun 7. Di tahun 7 Hijriah, maka baru setelah itu kondisi ekonomi membaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan transaksi muamalah, atau muamalah di sini maknanya perawatan kebun, dengan penduduk Khaybar. Setelah Nabi melakukan Khaybar dengan perjanjian, merekalah yang menanggung biaya pengrawatan. Mereka yanglah bertugas untuk islahin nakhil, untuk memperbaiki dan merawat pohon kurma, wazar dan tanaman yang ada di kebun tersebut, dan bagian mereka adalah separuh dari hasil kebun kurma. Maka Nabi mengutus Abdullah bin Rawahah ke penduduk Khaybar untuk melakukan taksiran hasil panen kurma, dan untuk mengambil zakatnya. Nabi kirimkan Abdullah bin Rawahah, dan Abdullah bin Rawahah melakukan taksiran. Karena zakat pertanian dan perkebunan itu tidak memakai haul, namun pakainya adalah panen. Nah, panen di sini dalam hal ini petugas amil itu tidak harus nunggu riil kalau sudah panen nanti ketemu berapa, tidak. Maka petugas cukup melihat, melakukan taksiran, dan dia ahli taksir. Oh begini, begini, begini, oh ini sekian pohon, keadaannya demikian, ini 100 batang, keadaannya demikian, oh ini 100 sekian kilo. Ini nanti berarti ringkasnya zakatnya sekian kilo. Ini mereka melakukan, maka cukup melakukan dengan taksiran. Dan idealnya dan sebagaimana dalam hadis ini, maka amil itu orang yang punya otoritas, diutus oleh Nabi, diangkat, mendapatkan SK dari penguasa, dan dia ngambil, melakukan taksir, dihitung, ini taksirannya sekian, berarti zakatnya sekian, ini mana zakatnya, jadi ngambil, punya otoritas, punya kekuasaan, ini tidak menunggu ya, mau ngasih berapa sini saya terima, bukan. Yang wajib Anda keluarkan sekian, mana barangnya ya. Sehingga kurang lebih kalau gambaran amil di masa Nabi itu ya seperti petugas pajak di tempat kita, itu gambarannya. Datang, ini kok usahanya ini, oh sekian persen, mana duitnya, mana setorannya, ya, gambarannya kurang lebih demikian. Itu amil yang sesungguhnya. Ya, maka Nabi mengutus Abdullah bin Rawahah untuk melakukan taksiran, dan Abdullah bin Rawaha ketika berjumpa dengan penduduk Khaybar yang mereka adalah orang-orang Yahudi, beliau mengatakan, ya ma'asyaral Yahud, antum abghatul khalqi ilayya. Wahai orang-orang Yahudi, kalian ini adalah manusia yang paling saya benci. Sebenarnya kalianlah, kalian punya kasus, nenek moyang kalian punya kasus membantai dan membunuh para nabi Allah azza wa jalla. Kalian mendustakan para rasul. Namun rasa benciku tidaklah mendorongku untuk zalim kepada kalian. Nah, ini yang jadi dalil. Ini sahabat Abdullah bin Rawaha mengatakan, kalian tuh sebenarnya paling saya benci, manusia yang paling benci kalian, yang paling kubenci adalah kalian. Meskipun demikian, saya melakukan taksiran ini tidak kemudian seenaknya kemudian merugikan kalian. Ditaksir sebanyak-banyaknya sehingga nanti zakatnya jadi banyak, enggak. Kalian tak benci, saya benci, namun taksiran saya tetap adil, tetap wajar, normal. Qad kharastum, maka taksiran yang dikeluarkan oleh sahabat Abdullah bin Rawaha ketika itu, taksirannya itu beliau katakan, ini hasil panennya sangat besar ini ya. Taksiran saya dari pemantauan dan disimpulkan taksirannya adalah 20 ribu wasak kurma. 20 ribu wasak kurma. Dan perlu diketahui bahasanya zakat pertanian itu 5 wasak. Zakat pertanian itu 5 wasak saja. Kurang lebih 600 atau 700 kiloan. Nah, ini hasil panen Khaybar ketika itu 20 ribu wasak. Bayangkan, berarti banyak sekali. Karena nisab zakat pertanian itu 5 wasak. Ini 5 wasak kurang lebih 600 atau 700 atau pakai satu perhitungan 900 kilo. Itu 5 wasak. Hampir 1 kin hampir 1 1 ton ya. Dia 900 kilo. Berarti hampir 1 ton ya, Pak ya. Hampir 1 ton. Itu 5 wasak itu ya, kurang lebih ya, agak kita dulukan itu kurang lebih hampir 1 ton. Kalau pakai perhitungan yang mengatakan 5 wasak itu 900 kilo. hampir 1 ton. Lah ini 20 ribu wasak. 20 ribu wasak. Berarti kalau pakai angka 1 ton, 20 ribunya, 20 nya dibagi 5 itu, ya berarti berapa? 4 ribu ton. 4 ribu ton. 4.000 kurang lebih 4.000 ton kurma. Itu penghasilan Khaybar sekali panen. Ini sekali panen kurang lebih gambarannya ini 4.000 ton kurma. Nah, itu kalau untuk ini dijejer sepurosari kebak kurma semua itu nanti. Fa in syi'tum falakum, maka jika kalian terima, yaitu itu hasil taksirannya, itu hasil taksirannya. Wa in abaitum fali, jika kalian enggan maka bagiku. Faqalu, respon orang-orang Yahudi, mereka menerima dan mereka menilai itu taksiran yang benar, taksiran yang tidak salah, dan taksiran yang adil. Mereka mengatakan bihadza qomatis samawati wal ard. Ya, dengan keadilan semacam ini tegaklah langit dan bumi. Demikian dalam riwayat Imam Ahmad. Yang menjadi pelajaran adalah sahabat Abdullah bin Rawaha mengatakan, aku benci kalian, namun taksiranku tetap taksiran yang wajar, taksiran proporsional, taksiran objektif. Ya, intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang muslim untuk memberikan penilaian itu adil. Adil itu berarti objektif, proporsional. Meskipun kepada pihak yang tidak disukai. Di antaranya Nabi katakan tentang suami istri. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Janganlah membenci istrinya karena beberapa perilaku dan sikap istrinya. Kenapa? Karena realita di dunia rumah tangga menunjukkan in kariha minha khuluqan, seorang suami jika tidak suka satu sikap dari istrinya, maka dia senang, cocok, nyaman dengan sikap yang lainnya. Karena demikianlah keadaan manusia, tidak ada yang sempurna. Sempurna di sini artinya sesuai dengan kemauan kita. Itu tidak ada. Tidak ada sosok yang sempurna. Sebagaimana kita suami tidak sempurna. Kadang pas enak ya nyenengke, kadang pas lagi emosi ya nyebeli istri. Maka istri juga demikian. Ya 11-12 lah. 11-12. Entah kita yang 12 ataukah istri yang 12. 11-12 itu keadaan rumah tangga. Tidak ada yang sempurna. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa berdamai dengan dirinya, dengan ketidaksempurnaan yang ada di sekelilingnya. Itu orang yang bahagia. Adapun orang yang menuntut orang lain, orang-orang yang berada di dekatnya, orang-orang yang berinteraksi dengannya untuk sempurna sebagaimana apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, maka tidak akan pernah bahagia. Namun ketika kita menyadari demikianlah ini hidup, penuh dengan ketidaksempurnaan, penuh dengan ketidaksesuaian dengan apa yang menjadi harapan, kemudian setelah itu mengedepankan pemakluman, maka dialah orang yang bisa bahagia dan bisa menikmati hidup dengan bahagia. Maka disampaikan, maka jika istri misalnya berbuat yang tidak nyaman, melakukan tindakan yang tidak nyaman, dia menolak permintaan suami sekali, padahal istri ini berbuat baik kepada suami berkali-kali. Bisa jadi misalnya contohnya dia melakukan satu hal yang tidak nyaman di satu malam, padahal dia telah berbuat baik kepada suaminya ini bermalam-malam. Maka janganlah satu malam itu kemudian menghilangkan beribu-ribu malam. Karena sudah berumah tangga puluhan tahun, maka janganlah satu malam itu merontokkan dan mendelit ribuan malam. Asa'at fi mu'amalatil auladi maratan. Jadi istri melakukan tindakan yang tidak tepat ketika bersikap kepada anak sekali, namun dia berbuat yang baik, bersikap yang tepat dengan anak-anak dalam kadar yang banyak dan seterusnya. Maka yang sedikit tersebut jangan mendelet, menghapus yang banyak. Jika Anda wahai seorang suami, jika Anda merasa bahasanya istri bersikap yang tidak benar kepada Anda, maka jangan lihat al-isa'ah, perilaku buruknya di waktu sekarang. Namun ingat-ingatlah masa lalunya, ingat-ingatlah di masa lalu. Kemudian pertimbangkan juga masa depan. Ingat masa lalu, kebaikan-kebaikannya di masa lalu. Pertimbangkan juga masa depan, baru membuat keputusan. Oleh karena itu, jangan membuat keputusan saat emosi. Oleh karena itu, jangan membuat kesimpulan saat emosi. Karena kesimpulan saat emosi itu kesimpulan yang tidak adil. Oleh karena itu, Nabi melarang seorang qadhi untuk membuat keputusan, untuk menimbang dua hal, dalam keadaan sangat emosi, dalam keadaan lagi marah. Kedemikian juga seorang suami, jangan membuat keputusan saat emosi. Sebagaimana demikian juga semestinya seorang istri, jangan membuat kesimpulan pas lagi kondisi sebel, karena kesimpulan sebel itu nyelekit. Nah itu ini kesimpulan pas sedang sebel itu pasti yang nyelekit-nyelekit, yang menusuk-nusuk itu. Nah, nanti kalau sudah lerem, sudah anteng, barulah kemudian membuat kesimpulan dengan menimbang masa lalu, kenangan-kenangan indah masa lalu, memori indah masa lalu, diingat-ingat dan pertimbangkan juga masa depan. Baru setelah itu membuat kesimpulan. Dan kiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan berkenaan dengan masalah menyikapi istri, ini juga berlaku untuk selain istri. Berlaku untuk semua orang yang punya hubungan, antara hubungan khusus antara kita dengannya. Boleh jadi itu sahabat, boleh jadi itu kerabat, teman kerja dan yang lainnya. Maka jika kawan ini ada sahabat, di satu hari dia melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, maka jangan hanya itu yang dilihat. Maka jangan lupakan kebaikannya, pertolongannya, perhatiannya. Perhatian sahabat kita ini di waktu yang lalu itu sudah banyak nolong. Apa kemudian kita musuhi semata-mata, bikin kecewa saat ini? Padahal dia pernah bantu ini dan itu, dia menyelamatkan kita dalam kondisi genting, memberikan pertolongan kepada kita dalam kondisi gawat ketika itu. Apakah kemudian gara-gara kita kecewa sekali, lantas kita simpulkan kita putus sampai di sini saja persahabatan kita? Jangan demikian. Namun yang benar adalah qarin baina hadza wa hadza, bandingkan ini dengan itu. Bandingkan kesalahannya sekarang dan kebaikan-kebaikannya di masa silam. Dan jika kebaikannya itulah yang lebih dominan daripada sikap buruknya, maka kesimpulannya adalah dia orang baik. Dan sepatutnya kita pertahankan persahabatan dengan orang baik. Kemudian jika kesimpulannya bahasanya kejelekannya, keburukannya itu yang lebih dominan daripada kebaikannya, maka dilihat. Jika memang layak untuk dimaafkan, maka yang lebih baik dimaafkan. Namun jika dan siapa yang memaafkan, dan jika dan maaf tersebut menyebabkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, maka ada pahala yang besar di sisi Allah. Jika ternyata sahabat yang mengecewakan tersebut setelah dibandingkan yang lebih dominan adalah tindakannya yang menyakitkan, ternyata dinilai tidak layak untuk dimaafkan, maka silakan meminta hak. Dan kita tidaklah tercela jika kita meminta hak. Namun pertimbangkan, kesimpulannya adalah pertimbangkan mana yang lebih maslahat, mana yang lebih manfaat. Maka walhasil kesimpulannya, seorang muslim sepatutnya menyikapi orang yang ada antara dia dengan mereka hubungan spesial. Boleh jadi itu hubungan pernikahan, hubungan persahabatan, atau hubungan-hubungan yang lainnya. Sudah langganan jual beli, ini langganan tempat kulaan, ini langganan konsumen langganan kita, dan yang lainnya. Maka sikapilah mereka-mereka yang punya hubungan khusus dengan kita ini, sikapilah dengan adil. Jika ada satu sisi-sisi yang mengecewakan, yang tidak disukai, atau melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dalam interaksi, maka lihatlah dan pertimbangkanlah al-jawanib al-ukhra, aspek-aspek lain yang baik. Kemudian bandingkan di antara keduanya. Maka inilah adil dalam bersikap, adil dalam membuat kesimpulan, adil dalam memutuskan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk bersikap adil, bersikap objektif, dan ini hukumnya wajib. Wal ihsan, bahkan Allah perintahkan untuk berbuat baik. Di antara bentuk berbuat baik adalah memaafkan, dan ini adalah hal yang hukumnya dianjurkan, dan memberikan hak kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji dan mungkar dan kezaliman. Ya'idzukum la'alakum tadzakkarun. Allah berikan nasihat kepada kalian supaya kalian mengambil pelajaran. Kemudian hadis yang kedua, hadis selanjutnya, hadis yang ke-276 dari Amr ibn Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam saat hajatul wada mengatakan, menyampaikan khutbah yang didahului dengan memuji Allah Ta'ala dan menyanjungkan dan menyanjung Allah, didahului dengan mengingatkan dan memberi nasihat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah wahai para suami, terimalah wasiatku, bersikap baiklah kepada istri. Fa innama hunna awanin indakum. Karena istri itu bagikan tawanan di tempat kalian para suami. Dan kalian tidak memiliki hak dari istri kalian selain itu, kecuali jika dia melakukan perbuatan keji yang nyata, yaitu kedurhakaan kepada suami. Yang dimaksud keji yang nyata dalam hadis ini adalah durhaka dan membangkang suami. Jika istri fa'alna melakukan hal itu, durhaka dan membangkang suami, maka tinggalkanlah dia di tempat tidurnya. Kemudian setelah itu boleh diberi pukulan, asalkan pukulan yang tidak menyakitkan. Fa'in ata'nakum, jika istri itu sudah taat, sudah menjadi wanita yang penurut, maka jangan cari-cari alasan untuk menyakitinya, untuk memukulnya, atau untuk menceraikannya. Maka janganlah kalian cari-cari alasan, istri sudah nurut, diminta A sudah A, diminta B sudah B, sudah saya ingin C kemudian sudah dilakukan, maka tidak boleh. Jadi suami cari-cari alasan untuk menceraikannya atau menyakitinya secara umum, atau menyakitinya secara umum di antara bentuknya memukulnya atau menceraikannya. Ala innalakum ala nisaikum haqqa. Ingatlah bahasanya kalian punya hak yang wajib ditunaikan oleh istri kalian, dan istri kalian punya hak yang wajib ditunaikan oleh kalian suami. Maka hak kalian suami yang menjadi kewajiban istri adalah mereka tidak boleh mempersilahkan masuk ke rumah kalian orang-orang yang tidak kalian sukai, tidak mengizinkan berada di rumah kalian orang-orang yang tidak kalian sukai. Dan di antara hak istri yang wajib ditunaikan oleh kalian para suami, antusinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Berikanlah yang terbaik untuk istri kalian, nafkah pakaian dan nafkah makannya. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis hasan sahih. Imam Nawawi mengatakan tentang bahasanya istri itu di tempat suami, kata Nabi, seperti tawanan. Wal'ani al-asir. Maka Rasulullah SAW itu menyerupakan seorang istri, karena ketika dia masuk di bawah kepemimpinan suaminya, itu diserupakan, Nabi serupakan seperti tawanan. Tawanan itu lepas dan tidak tergantung ucapan orang yang menawan. Orang yang menawan mengatakan, silahkan kamu pergi, kamu bebas. Sudah, tawanan ini bebas. Maka istri itu Nabi sebut bagaikan tawanan kepada suaminya, karena talak itu di lisan suami. Talak itu di lisan suami. Seperti orang yang menawan mengatakan, silahkan pergi, sudah saya bebaskan diri, silahkan pulang. Ah, sudah, boleh pulang. Maka demikian juga suami. Ini, status istri itu di lisan suaminya. Ketika suaminya mengatakan, ku ceraikan dirimu. Ya sudah. Secara agama, sudah tercerai. Dia tidak ridho, saya tidak mau dicerai mas. Ya. Meskipun dia ngomong, ngotot, nangis. Ya tetap statusnya tercerai. Sebagaimana tawanan, silahkan pergi. Saya tidak mau pergi pak, saya enak di sini. Gitu. Tawanannya protes. Saya jangan disuruh pergi pak, saya enak di sini, nggak ngapa-ngapain, dikasih makan macam-macam, ya, saya di sini saja ya, enggak. Pergi ya pergi. Maka demikian keadaan istri. Maka ketika Nabi katakan bahasa istri itu seperti tawanan, bukan berarti suami itu punya hak untuk semenang-menang, main tendang, main pukul, main ini, bukan demikian. Namun istri ini lepas ataukah tidak, itu ada di mulut suami. Mulut suami itu ngeri, mulut suami itu menakutkan. Dan ini masa berlakunya puluhan tahun lagi, tidak kemudian ada expirednya. Nah, nanti kalau 20 tahun kemudian bisa ngomong sakarpe gitu, nggak bisa pak. Ini bahaya, mengerikan, dan tidak ada masa berlakunya lagi. Seterusnya sepanjang hayat gitu. Seterusnya sepanjang hayat. Ngomong kamu saya cerai, ya sudah. Ini tercerai. Dan cerai itu tidak bisa dibatalkan. Rujuk itu tidak membatalkan. Karena tetap jadi tabungan. Wah, kemudian nanti kemudian jadi diputihkan itu tidak bisa. Kemudian ini diputihkan tidak bisa. Kalau pajak bumi dan bangunan bisa diputihkan, Pak. Diputihkan sudah, nanti kembali nol, tidak punya utang gitu. Tapi kalau cerai tidak bisa diputihkan. Saya cerai kan, setelah itu tidak, saya kalah, ganti, delete, tidak bisa. Keluar itu tidak bisa di delete. Keluar tidak bisa dihapus. Bisa dirujuk kalau itu talak yang pertama atau talak yang kedua, namun gak hilang itu jejaknya, gak hilang, namun jadi tabungan satu kan? Dan nabungnya gak bisa banyak-banyak pak. Nabungnya gak bisa banyak-banyak, cuma boleh cuma sampai maksimal dua. Punya simpenan cuma dua. Kalau dua sudah punya simpenan dua, ngomong sekali lagi sudah game over itu. Sudah. Ini sudah game over ini. Dan ini dan maka rumah tangga itu statusnya bubar. Meskipun suami itu enggak tahu kalau cerai tiga itu harus bubar. Tetap sah bubar. Yang penting dia tahu itu kalimat cerai. Yang penting tahu kalau ngomong tak pegat gue, itu artinya mencerai bukan? Iya, artinya mencerai. Sudah. Faham. Dulu ngomong itu ngerti. Ngomong yang kedua masih ngerti. Ketiga, ya sudah game over mas. Ya, tidak halal mas. Sudah resmi jadi orang lain. Meskipun suami itu, saya nggak tahu pak. Kalau tiga itu terus sudah game over gitu. Saya kira sampai 10 atau berapa gitu. Saya nggak tahu kalau itu. Duh, tapi kan tahu kalau itu kalimat cerai, tahu. Lah kok ngomong, ya sebel sih pak, ya sebel sih. Ya sudah, asal tahu itu kalimat cerai. Ya, meskipun nggak tahu kalau maksimal tiga, saya kira 10 kan saya baru 5. Ada, Sekarang masih 10, nah ini baru 5, enggak bisa. Itu sudah orang lain. Nekat hubungan badan zina. Ya, demikian kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rajana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.